kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-63. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu ma ja'a fi zimmatillah wa zimmati nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab 63 tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam dalam perjanjian. Para ikhwah, ahibbati hafizakumullah, maksud dari bab ini adalah seorang muslim hendaknya senantiasa selalu menjaga perjanjian dan kesepakatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan saat terjadi perjanjian. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga oleh imam-imam yang lain. Jadi maksud dari bab ini adalah kaum muslimin senantiasa selalu di atas perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian yang sudah disepakati. Taib, apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid? Apa hubungan bab 63 dengan kitab Tauhid? Hubungannya adalah, yaitu menjaga perjanjian, kesepakatan, termasuk dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menjaga perjanjian, tidak sesuai dengan kesepakatan, bahkan membatalkan perjanjian, ini adalah berarti tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bertentangan dan merusak, mengurangi tauhid seseorang. Inilah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Bahwa menjaga perjanjian sesuai dengan kesepakatan, itu termasuk dari tanda seseorang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membatalkan perjanjian, siapa yang suka mengingkari kesepakatan, maka itu berarti tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menafikan tauhid, meniadakan tauhid ataupun mengurangi tauhid di dalam dirinya. Nah, itu insya Allah sudah dimaklumi makna bab dan apa saja hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ini kalau orang berjanji, saya akan membayar hutang saya tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah. Kemudian datang tanggal tersebut dan dia belum bayar, maka dia harus minta halal, minta maaf kepada orang yang pernah dia janjii, karena sudah melanggar perjanjian. Karena seorang muslim senantiasa dia sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakan sebelum perjanjian. Siapa yang menunaikan perjanjian sesuai dengan kesepakatan, berarti di situ dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki berjanji sebelum menikah dengan perempuan, dia berjanji kepada calon istrinya yang disebut dengan perjanjian pranikah. Maka selama perjanjian pranikah tersebut tidak menyimpang dari tujuan dan maksud menikah, maka wajib ditaati. Salah satu contohnya misalkan suami atau calon suami ini berjanji untuk tidak menikah lagi selain istri ini. Maka berjalan dengan waktu, maka dia wajib untuk menunaikan janji tersebut. Apabila dia mengingkari janjinya, maka pada saat itu sang istri berhak mengadukan dia ke pengadilan untuk mengurungkan niatnya menikah lagi sesuai dengan perjanjiannya. Al-muslimun ala syurutihim. Kalau seorang muslim sesuai dengan syaratnya. Dan ini termasuk daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bersyarikat dalam perdagangan. Yang satu memodali, yang satu menjalankan modal dengan perjanjian bagi hasil 60-40. Ternyata dalam perjalanannya tidak demikian. Yang memodali mengambil 70. Yang dimodali atau menjalankan modal hanya mengambil 30. Maka ini tidak sesuai dengan perjanjian. Dan ini berarti tidak mengagungkan Allah. Dan ini qadhun fit tauhid. Ini adalah merusak, merobek, memburukkan tauhid seseorang. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahu rahimahullahu taala. Wa qaulillahi taala wa aufu bi'ahdillah idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Al-ayah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah tersebut. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Di sini surat An-Nahl, Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 91. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Apa maksudnya tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah yaitu menepati seluruh perjanjian, seluruh kesepakatan, seluruh sumpah-sumpah. Itu namanya menepati perjanjian dengan Allah. Karena biasanya di dalam perjanjian disebutkan nama Allah atau disebutkan sumpah dengan nama Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tepatilah perjanjian dengan Allah. Maksudnya adalah menepati segala macam bentuk janji, segala macam bentuk kesepakatan yang di dalamnya disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu tadi. Maksudnya, ketika seseorang sudah bersumpah, maka tidak boleh dibatalkan. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Setelah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh seseorang membatalkan sumpahnya setelah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila seseorang bersumpah menyebut nama Allah, jangan menyebut nama Allah untuk sesuatu yang hal yang remeh. Karena nama Allah bukan dijadikan sebagai hal yang remeh-temeh. Tapi nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang agung. Makanya pula apabila ada orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat sumpah penebus atas sumpah yang dia sudah langgar tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian tidak maksudkan untuk bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Makanya yang kalian sengaja maksudnya yang kalian memang bermaksud bersumpah di dalam perkataan tersebut. Ya, di dalam perkataan tersebut. Jadi yang dimaksud janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu, maksudnya adalah jangan kalian membatalkan seluruh perjanjian, seluruh sumpah, seluruh kesepakatan yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sesudah meneguhkannya. Apa maksudnya sesudah meneguhkannya? Sesudah kalian menyebutkan nama Allah dengannya. Ya, itu dalam perjanjian, sesudah menyebutkannya, meneguhkannya maksudnya adalah sesudah kalian menyebutkan nama Allah di dalamnya. Jadi sumpah itu menjadi kuat ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kemudian sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian terhadap sumpah-sumpah tersebut. Nah, disinilah letak buruknya orang yang membatalkan perjanjian, melanggar sumpah karena dia sudah menjadikan Allah sebagai saksinya dengan disebutkan nama Allah tersebut. Demi Allah, saya tidak akan minum air putih selama 3 hari 3 malam. Dia bersumpah. Bersumpah kemudian dia langgar. Padahal dia sudah menyebut nama Allah atasnya. Nah, di sini dia menghinakan Allah. Disitulah letak buruknya ataupun rusaknya akidahnya. Karena sudah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna allaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Hati-hati, jangan asal bersumpah. Ya. Hati-hati, jangan asal membatalkan perjanjian karena Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Berarti makna dari ayat ini secara umum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 91 memerintahkan untuk menunaikan segala macam bentuk perjanjian, segala macam bentuk kesepakatan, dan senantiasa selalu menjaga sumpah-sumpah, terutama yang disebutkan nama Allah di dalamnya. Ya, ini maksud dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan segala macam perjanjian, segala macam kesepakatan, dan selalu menjaga sumpah-sumpah yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kenapa demikian? Karena mereka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas sumpah mereka. Sebagai yang mengawasi atas sumpah mereka karena di dalam sumpah mereka disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim itu senantiasa sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan perjanjiannya, tidak boleh diingkari. Sifat seorang muslim senantiasa menaati janji, menaati sumpah, menaati kesepakatan, tidak boleh dia mengingkarinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Allah memberitahukan jangan sampai bermudah-mudah untuk membatalkan perjanjian, kesepakatan, sumpah karena Allah Maha mengetahui. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari ayat ini? Satu, kewajiban menunaikan segala macam bentuk perjanjian. Kewajiban menunaikan segala macam bentuk perjanjian dan kesepakatan. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Kalau bertentangan dengan syariat Islam maka diharamkan. Misalkan dua orang jual beli. Yang satu pembeli, yang satu menjual mobil. Kemudian terjadilah kesepakatan, perjanjian bahwasanya seorang yang membeli ini tidak boleh menaiki mobilnya setelah dia membelinya. Nah, ini berarti perjanjiannya batil karena bertentangan dengan maslahat dari jual beli. Otomatis orang yang membeli ingin memiliki, kemudian memakai, menggunakan fasilitas yang dia beli. Ini tidak diperbolehkan, ya. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keharaman membatalkan segala macam bentuk perjanjian meskipun terhadap orang kafir, selama tidak menyalahi syariat Islam. Keharaman membatalkan segala macam bentuk perjanjian meskipun terhadap orang kafir. Jadi misalkan ada namanya dalam agama Islam al-kafiru dhimmi, seorang kafir yang dhimmi, yang artinya adalah seorang kafir yang tinggal di tengah kaum muslimin dan dia bayar upeti kepada kaum muslimin agar bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Ini namanya kafir dhimmi. Apa, Pak? Kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Seorang kafir yang tidak beragama Islam dan dia tinggal di tengah kaum muslimin dengan aman dan tentram dengan membayar upeti. Maka pada saat itu diharamkan untuk kaum muslimin meneteskan darahnya, mengambil hartanya, merenggut kehormatannya. Karena agama Islam adalah agama yang senantiasa menjaga perjanjian. Begitu juga namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Dia adalah seorang yang mengambil perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Seorang kafir yang mengambil perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Ini namanya kafir apa? Mu'ahad. Terjadi perjanjian. Dari kata-kata ahada, yu'ahidu mu'ahadatan. Artinya perjanjian. Orang kafir, bukan yang tinggal, tetapi orang luar, tetapi kemudian dia masuk ke dalam perkampungan, negeri kaum muslimin dalam perjanjian aman. Ya, dalam perjanjian aman. Nah, ini juga tidak boleh diambil darahnya, diambil hartanya, diteteskan darahnya, kemudian direnggut kehormatannya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad. Kafir mu'ahad tadi apa? Orang kafir yang mengadakan perjanjian aman dengan kaum muslimin. Dia dari luar negeri kaum muslimin, bukan dalam negeri. Kalau dalam negeri tadi apa? Zimmi, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga yaitu kafir musta'man. Kafir musta'man. Kafir musta'man adalah seorang yang masuk ke dalam daerah kaum muslimin dan dijanjikan aman. Kafir musta'man adalah seorang yang masuk daerah kaum muslimin dan dijanjikan aman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mereka ini semuanya sama. Darahnya haram diteteskan, hartanya haram untuk diambil, dan kehormatannya haram untuk direnggut. Apabila terjadi perjanjian dengan kaum muslimin dengan tiga jenis orang kafir tersebut, maka kaum muslimin haram membatalkan perjanjian. Haram mengingkari kesepakatan. Siapapun, hatta orang kafir, meskipun orang kafir. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 91, yaitu secara isyarat Allah mengancam orang yang membatalkan perjanjian. Secara isyarat Allah mengancam orang yang membatalkan perjanjian. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala pada bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, saya bacakan bahasa Arabnya dan ini agak panjang, mohon bersabar. Ya. Saya bacakan bahasa Arabnya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza amara amiran ala jaysin aw sariyah awsahu bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimin khairan fa qala ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفين شيء إلا أن يجاهدوا من المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan, Buraidah di sini adalah Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bin Al-Husayb. Namanya lengkapnya itu Buraidah bin Al-Husayb bin Abdullah bin Al-Harith, dan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kunyahnya yaitu Abu Abdillah. Sebentar ya. Ya, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau adalah Al-Aslami dari Buraidah bin Al-Husayb bin Abdillah bin Al-Harith Al-Aslami bin Al-Harith Al-Aslami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Buraidah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, berhijrah. Jadi di tengah perjalanan hijrah maka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Ya, masuk dalam agama Islam. Kalau kita buka kitab Siyar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Buraidah, kata Imam Az-Zahabi, innahu aslama 'amal hijrah. Sesungguhnya beliau masuk Islam pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz marra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhajiran. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang dalam perjalanan hijrah bertemu dengan Buraidah bin Al-Husayb, maka masuklah beliau ke dalam agama Islam. Kemudian beliau ikut perang Khaybar dan juga penaklukan kota Mekah. Ya, Fathu Mekah beliau mengikutinya dan perang Khaybar juga beliau mengikutinya. Dan beliau termasuk dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa peperangan, membawa bendera peperangan saat perang Khaybar dan juga saat penaklukan kota Mekah. Ya. Ini adalah Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, tufiya sanata 62 wa hadza aqwa. Beliau pendapat yang lebih kuat adalah wafat pada tahun 62 Hijriah. 62 Hijriah. Dan hadis yang dimiliki oleh Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu sekitar 150 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 150 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, ya. Maksudnya di sini adalah pasukan perang yang beliau utus yang disebut dalam bahasa Arab sariyah. Yang beliau utus disebut dalam bahasa Arab apa? Sariyah. Pasukan perang yang beliau utus disebut dalam bahasa Arab adalah sariyah. Sedangkan perang yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya ghazwah. Ghazwah. Adapun perang pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang adalah sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Ini insya Allah mudah dipahami ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ughzu bismillah. Artinya berperanglah dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Jadi ketika mau berperang, mau berangkat, maka mengucapkan bismillah. Kemudian fi sabilillah maksudnya adalah niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua hal yang berbeda. Seorang mungkin mengucapkan dengan nama Allah, tapi niatnya di dalam hati untuk dunia atau untuk wanita yang dia nikahi, untuk dunia yang ingin dia dapatkan. Jadi bisa saja seseorang lisannya bismillah tetapi niatannya bukan fi sabilillah. Makanya di sini dua-duanya, ughzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Maksudnya adalah ketika kamu berperang, niatkan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, niatkan hanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perangilah orang-orang yang kafir. Kata-kata ini sering dijadikan sebagai sebuah syubhat oleh orang-orang orientalis yang ingin menghinakan agama Islam, oleh orang-orang musuh-musuh Islam, baik dari orang kafir ataupun orang-orang munafik yang ingin merendahkan syariat Islam. Mereka mempunyai syubhat. Salah satu syubhatnya adalah bahwa Islam disebar dengan kekerasan. Islam disebar dengan teror. Islam tersebar karena di bawah naungan pedang. Dan memang ada hadis-hadis yang seperti itu. Ya, ada hadis-hadis yang seperti itu. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit membahas masalah ini agar kita mempunyai jawaban bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatilu man kafara billah." Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjawab perkataan ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik bahwasanya memang kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Itu sesuatu yang harus kita yakini. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan wa ba'athahu Allahu taala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil kitabil hadi was sayfin nasir. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang memberi petunjuk dan pedang yang diberikan kemenangan. Jadi poin pertama yang harus menjadi keyakinan kita, menjadi akidah kita, memang Allah jalla fi'ulah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk menyebarkan Islam dengan berperang. Dengan berperang. Kita tidak bisa mungkiri. Tapi nanti ada penjelasannya. Setelah azan penjelasannya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, apa tadi permasalahan yang kita bahas sebelum azan? Membantah syubhat bahwa Islam itu tersebar dengan kekerasan, dengan teror, dengan peperangan, dengan di bawah naungan pedang, tetesan darah dan semisalnya. Maka jawaban pertama kita katakan yaitu memang Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir, menyebarkan Islam dengan memerangi orang-orang kafir. Tetapi tujuannya adalah bukan membunuh orang kafir, tetapi tujuannya adalah untuk membersihkan bumi dan alam semesta dari peribadatan kepada selain Allah. Itu tujuannya. Ya. Jadi perang tujuannya bukan membunuh orang kafir yang tidak beriman. Tetapi tujuannya adalah membersihkan kekufuran, kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Dan itulah tujuan dari berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin." Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini maksudnya kekufuran, kesyirikan. Dan sampai agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berhenti dari kekufuran kesyirikan, selesai peperangan. Dan tetapi kalau seandainya mereka tidak berhenti, maka tidak ada permusuhan apapun kecuali atas orang-orang yang zalim. Orang musyrik, orang kafir zalim, maka mereka pantas untuk diperangi. Makanya perhatikan perkataan Rib'i ibn Amir kepada Rustum, Raja Persia. Beliau menjelaskan sebab jihadnya orang-orang Muslim memerangi kaum kafirin. Kata beliau, "Inna Allaha ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah." Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk agar kami mengeluarkan siapa saja yang dikehendakinya dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Allah. Itu fungsi untuk jihad, yaitu had wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, untuk agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dan memindahkan manusia dari sempitnya dunia kepada keluasannya. wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan memindahkan manusia, hamba-hamba, makhluk-makhluk dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Fa arsalana bidinihi ila khalqihi, maka Allah mengutus kami membawa agamanya kepada makhluk-makhluknya. Linad'uahum ilaih, agar kami mengajak mereka kepada agama tersebut. Faman qabila dzalika qabilna minhu, siapa yang menerima hal tersebut, dakwah kami itu, kami akan terima dia. Wa raja'na minhu anhu, dan kami akan berlepas diri darinya, tidak memeranginya lagi. Wa man aba qatalnahu abadan hatta yaqdi nufdi ila mau'idillah, kalau seandainya mereka enggan untuk masuk dalam agama Islam, untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk memperlihatkan ibadah hanya untuk Allah, maka kami akan perangi mereka selamanya sampai kami masuk ke dalam janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab. Jadi jawaban pertama Anda bisa jawab kepada orang-orang seperti ini yang menyebarkan syubhat, apa tadi? Iya, akidah kami memang menyatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyebarkan Islam dengan apa? Dengan perang, mengangkat senjata. Tetapi tujuannya bukan untuk membunuh. Tujuannya adalah untuk menjadikan manusia beribadah kepada Allah. Untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Rabbul Alamin. Paham ini? Ada ikhwah? Jadi jangan tertipu syubhat. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri surah Al-Baqarah ayat 193. Beliau mengatakan, "Amarallahu ta'ala biqitalil kuffar hatta la takuna fitnatun ay syirkun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai tidak terjadi kesyirikan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa Abul Aliyah wa Mujahidun wal Hasan wa Qatadah wa Rabi'ah wa Muqatil ibn Hayyan wa Sid wa Suddi wa Zaid ibn Aslam wa yakuna dinu lillah ay yakuna dinullah huwa dhahir ala sa'iril adyan. Adapun sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sampai agama hanya milik Allah, kata Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah, Imam Mujahid, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, kemudian Muqatil bin Hayyan, Imam As-Suddi, Zaid bin Aslam. Para ulama-ulama tafsir mengatakan, maksud dari sampai agama hanya milik Allah, maksudnya adalah sampai agama Islam ini yang terlihat jelas dari seluruh agama. Itu fungsi jihad. Kalau masih bingung juga, kita anggap begini. Kalau seandainya ada suatu kaum yang sibuk dengan minuman keras, maka yang harus kita kerjakan adalah bukan membunuh peminum minuman keras. Tapi yang harus kita kerjakan adalah apa? Menutup pabrik minuman kerasnya. Nah, itulah gambarannya. Yang kita kerjakan ketika kita memerangi orang-orang kafir adalah menghilangkan kekufuran. Bukan tujuannya membunuh orang-orang kafir. Kenapa? Karena agama Islam itu tidak ada paksaan. Siapa yang ingin masuk agama Islam, maka ahlan wa sahlan. Siapa yang tidak ingin masuk, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya ada namanya kafir. Kafir apa? Zimmi. Kafir zimmi. Nah, ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua atas kedustaan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tinggal 13 tahun di kota Mekah berdakwah dengan hujjah, dengan dalil, dengan lisan tanpa berperang. Kalau seandainya dikatakan bahwa Islam itu tersebar hanya dengan peperangan, hanya dengan kekerasan, tetesan darah di bawah naungan pedang, maka niscaya dari awal mula beliau diangkat sudah perang. 13 tahun beliau memulai dakwah dengan hujah tanpa ada peperangan, tanpa ada satu tetes darah pun. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukti nyata penduduk kota Yathrib yang sekarang menjadi penduduk kota Madinah masuk Islam tanpa perang. Yang mana terjadi, kalau dalam pelajaran sejarah kita mengatakan ada namanya bai'at al-Aqabah yang pertama dengan bai'at al-Aqabah yang kedua. Yang asalnya 9 orang, kemudian 12 orang, kemudian setelah itu masuk semua, hampir semua kaum Ansar masuk ke dalam agama Islam. Itu tanpa perang. Bukti sejarah tidak pernah berdusta. Kecuali kalau disimpangkan. Bukti sejarah bahwasanya Islam disebar bukan hanya dengan peperangan. Dan peperangan tujuannya bukan membunuh. Paham ini? Baik. Yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh peperangan yang keempat ya. Seluruh peperangan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kebanyakannya bukan kaum muslimin yang memulai. Malah kaum muslimin yang dimulai. Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Seperti juga perang-perang yang lain. Maka ini adalah semuanya kaum muslimin dimulai, bukan memulai. Adapun penaklukan kota Mekah, peperangan dengan kaum Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani apalagi yang ketiga? Ada tiga kaum Yahudi. Itu semua adalah karena mereka menggagalkan perjanjian. Bukan karena kaum muslimin yang memulai. Ini yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari jawaban bahwa kaum muslimin berperang bukan tujuannya untuk membunuh, akan tetapi tujuannya adalah untuk menegakkan agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada paksaan dalam agama. Ini jawaban yang ke selanjutnya. Karena kita di dalam agama Islam tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 99. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu memaksa manusia untuk masuk dalam agama Islam sehingga mereka menjadi orang beriman? Enggak boleh dipaksa. Sesuai dengan keinginannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk kita di Indonesia, jawabannya sangat mudah juga. Islam masuk ke dalam negeri Indonesia ini, Nusantara ini, tanpa ada satu tetes darah pun. Itu menunjukkan bahwasanya Islam kalau diberikan syubhat tersebar dengan kekerasan, tetesan darah, naungan pedang, maka ini syubhatnya orang-orang orientalis yang sangat lemah. Tidak dibenarkan oleh sejarah. Baik. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Maksud perangi orang-orang yang kafir kepada Allah karena kekufuran mereka. Ya, karena kekufuran mereka. Seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Maksudnya menggelapkan yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian. Ini tidak diperbolehkan dan ini dosa besar. Ya. Dosa besar. Karena nanti di hari kiamat dia akan ditimpakan 7 petala bumi. 7 lapisan bumi tersebut dia pikul karena dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dan ini termasuk fikih dalam berjihad. Diharamkan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian jangan mengkhianati perjanjian. Nah, ini inti pendalilannya. Jangan mengkhianati perjanjian. Jangan mencincang ataupun mutilasi korban yang terbunuh. Karena ini bukan dari agama Islam. Islam itu senantiasa adalah penuh dengan kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang ketika kita berperang, maka kita wajib membaguskan pembunuhan. Tidak diperbolehkan memutilasi. Ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan, kebajikan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka perbaikilah pembunuhan. Tidak boleh memutilasi. Makanya kaum Khawarij, kalau memang benar itu orang-orang Daesh, orang-orang ISIS, kalau memang benar beritanya, saya katakan lagi sekali, kalau memang benar, karena sekarang banyak sekali propaganda, banyak sekali berita-berita hoax. Yang jelas kalau memang benar, maka berarti itu menunjukkan penyimpangan mereka terhadap syariat Islam. Memutilasi musuh, digorok, kemudian dipotong-potong, ini tidak benar. Ya, dalam fikih berjihad tidak dibenarkan perbuatan tersebut. Karena memang tujuannya bukan membunuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghabiskan kekufuran. Ya. Dan janganlah membunuh seorang anak pun. Nah, ini termasuk daripada kekeliruan orang yang punya semangat berjihad tapi salah tempat. Ya, di warung kopi ngebom. Ini nanti kena anak-anak, ini tidak benar. Ya, orang asik-asik ngopi, makan mie ayam dibom. Apa? Apa gentelnya begitu di situ? Mana lakinya itu mana? Orang laki itu kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir. Makanya di dalam syariat jihad itu ada namanya mubarazah. Mubarazah, utusan dari orang kafir, utusan dari orang muslim. Mereka berduel di situ. Dan di situ terjadi tafaul. Yaitu perasaan optimis. Kalau kaum muslimin menang, berarti ini optimis menang. Baru setelah itu gempur satu sama lain, face to face. Ya, ini tidak, orang makan mie ayam dibom. Hampir hendak mie ayam bilangnya saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila kalian mendapatkan, saya katakan perbuatan ngebom, bunuh diri di tengah orang-orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Seperti kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man, itu bukan jihad. Saya tak katakan dengan mil'u fiyya, dengan mulut saya yang saya sadar menyebutnya. Dan saya berhadapan dengan Allah, berani berhadapan dengan Allah dengan pernyataan ini. Saya berani mempertanggungjawabannya di hadapan Allah dengan pernyataan ini. Bahwasanya ngebom orang-orang kafir mu'ahad, orang-orang kafir musta'man, orang-orang kafir zimmi diharamkan. Itu bukan jihad. Ya, bukan jihad. Orang makan mie ayam. Mie ayam pulang. Apabila kamu mendapati musuh-musuh kalian dari musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Mana yang mereka setujui, maka terimalah dan nantikan menyerang mereka. 3 perkara, diberikan 3 opsi. Ya, 3 opsi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, ajaklah mereka kepada Islam. Maksudnya masuk Islam. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin. Serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Ini berarti yang pertama, yaitu masuk dalam agama Islam. Kalau mau masuk dalam agama Islam, mereka seperti kaum muhajirin. Kaum muhajirin bagaimana? Maka orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka memiliki tanah, mereka dipersaudarakan, mereka aman, mereka dijaga kehormatannya, hartanya, darahnya. Seperti kaum muhajirin. Ya, ini opsi pertama. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang badui, pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fa'id. Nah, ini hukum yang lain. Kalau mereka enggan untuk berpindah dari daerah, maka mereka seperti orang badui. Badui itu diambil dari kata Arab al-bada. Al-bada artinya adalah orang yang artinya adalah pedalaman Arab ataupun padang pasir. Orang yang tinggal di pedalaman Arab. Dan orang-orang ini tidak mendapatkan ghanimah atau fai. Ghanimah artinya adalah ghanimah artinya adalah harta rampasan perang. Fai adalah upeti yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya. Dan itu fai ini diambil dari orang-orang kafir ketika orang-orang kafir tidak berkutik di hadapan kaum muslimin. Tapi mereka dijaga keamanannya. Dijaga keamanannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kecuali beliau mereka berjihad bersama kaum muslimin. Taib. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Afwan. Fai tadi adalah harta yang diambil karena kaum kafirin menyerah. Nah, itu namanya fai. Harta yang diambil karena kaum kafirin menyerah. Jika mereka menolak perkara tersebut, yaitu perkara yang kedua, ya, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Ini perkara yang ketiga, ya, yaitu bayar jizyah, bayar upeti. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Tetapi jika mereka masih menolak perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi ada tiga opsi. Yang pertama, masuk dalam agama Islam. Kalau sudah masuk, maka diperintahkan untuk berhijrah. Kalau enggan, maka apa? Mereka hukumnya seperti orang badui. Ya, tidak dapat harta ghanimah dan tidak dapat harta fai. Ya. Kemudian kalau mereka enggan juga, maka apa? Harus bayar jizyah, upeti yang ketiga. Kalau tiga-tiganya menolak, maka berarti mereka diperangi. Paham ya ini para ikhwah? Itu tiga opsi apabila bertemu dengan orang-orang kafir. Jadi tidak langsung bunuh. Enggak, tidak langsung bom. Ya, di warung mie ayam. Enggak langsung bom. Ini para ikhwah. Ya saya katakan itu pengecut. Pengecut. Orang kafir yang berhak untuk diperangi, orang kafir harbi membawa senjata. Ini para ikhwah. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuat untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Maksudnya adalah dengan menyebutkan nama Allah dan kemudian juga atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Kalau kita kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, kemudian setelah dikepung ternyata mereka mau kalah, mereka mengatakan kami mau berjanji dengan Allah, berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan, tetapi berjanjilah dengan diri kalian di kaum muslimin pada saat itu. Karena kebiasaan orang-orang kafir mengingkari janji. Kebiasaan orang-orang kafir mengingkari janji. Dan apabila kamu telah mengepung pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah. Tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya adalah kalau seandainya kaum muslimin mengepung orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, ya, kemudian yang dikepung ini dari orang-orang kafir ini sudah mulai terdesak, maka mereka mengatakan tegakkan di tengah-tengah kami hukum Allah. Tegakkan di tengah-tengah kami hukum Allah. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak ada, karena itu utusan syariah, maka pada saat itu jangan kamu waktu itu pakailah hukum yang kamu lakukan, yang kamu ambil keputusannya. Karena mungkin jangan-jangan yang kamu anggap itu hukum Allah tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham ini maksudnya? Jadi kalau seandainya ada kaum muslimin mengepung orang-orang kafir, orang-orang kafirnya mau kalah, kemudian mereka minta perjanjian, mereka katakan sudah tegakkan hukum Allah pada kami, ya, tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada kami. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Jadi pasukan kaum muslimin sendiri itulah yang mengeluarkan hukum pada saat itu. Karena jangan-jangan yang mereka sangka itu hukum Allah ternyata bukan hukum Allah. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak ada bersama mereka. Nah, kalau seandainya mereka mengatakan ini hukum Allah padahal bukan hukum Allah, maka berarti mereka sedang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya, ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan perang yang disebut dengan syariah untuk berperang di jalan Allah, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada pemimpin perangnya, komandan perangnya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah dari siksanya, dan memerintahkan untuk ketika memulai peperangan dengan minta tolong kepada Allah agar memerangi orang-orang kafir. Minta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya. Dan di dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menghilangkan kekufuran sehingga yang terlihat nampak hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk apa? Membunuh orang kafir, bukan tujuannya itu. Ya, kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang untuk melakukan khianat di dalam perjanjian, ya. Kemudian melarang untuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian melarang untuk memutilasi orang yang dibunuh. Kemudian melarang untuk membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh dalam peperangan seperti anak kecil, wanita, orang tua, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kalau seandainya berhadapan dengan musuh maka berikan kepada mereka 3 opsi. Yang pertama, masuk dalam agama Islam. Yang kedua, membayar upeti. Yang ketiga, yaitu diperangi. Ya, yang ketiga yaitu diperangi. Kalau seandainya mereka masuk dalam agama Islam, maka mereka di antara dua opsi lagi. yaitu berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, ya, dan mereka mendapatkan hak sebagaimana kaum muhajirin mendapatkan hak, ataupun mereka tinggal tetap di daerah mereka, tetapi mereka seperti orang-orang Arab Badui, ya, Arab Badui. Kemudian Rasulullah SAW pada hadis ini mewasiatkan kepada komandan perang ketika mengepung orang-orang kafir, maka kalau seandainya orang-orang kafir itu meminta perjanjian Allah, perjanjian Nabi Allah, maka janganlah jadikan itu. Akan tetapi jadikanlah perjanjian antara orang kafir dengan kalian, yaitu kaum muslimin yang mengepung mereka. Karena ketika perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Nabi Allah itu dilanggar, itu tambah berat siksanya nanti, ya. Kemudian apabila orang-orang kafir yang dikepung tersebut menginginkan untuk diturunkan hukum Allah atas mereka, maka jangan dilakukan itu. Karena kenapa? Karena mungkin ketika dilakukan ternyata keliru, karena waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak ada di tempat, ya, karena mungkin Nabi Muhammad SAW, karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak ada di tempat. Intinya hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat larangan untuk memberikan perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasulullah terhadap orang-orang kafir. Karena dikhawatirkan mereka tidak menepati janji. Ya, dikhawatirkan mereka tidak menepati janji. Baik. Ini selesai bab ini. Kita baca kandungan bab ini. Satu, perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya dengan perjanjian kaum muslimin. Maksudnya adalah, kalau seandainya ada orang berjanji dengan Allah, berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya berbeda dengan berjanji kepada manusia. Ya, berjanji dengan Allah, maka pengingkarannya itu lebih berat. Berjanji kepada manusia saja kalau diingkari berat, apalagi berjanji dengan Allah. Ini satu. Jadi ada bedanya antara berjanji dengan Allah dengan berjanji dengan manusia. Berjanji dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berjanji dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang kafir tadi dikepung misalkan, mereka mengatakan, "Saya mau mengadakan perjanjian dengan Allah." Jangan mau. Ya, kenapa? Karena mereka kebiasaannya mengingkari janjinya. Dua, tuntunan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu supaya mengambil alternatif yang lebih ringan resikonya dari dua perkara tersebut. Ketika mereka minta perjanjian dengan Allah atau perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dituruti. Tetapi berjanjilah dengan kaum muslimin yang mengepung mereka. Kenapa? Karena apabila terjadi pengingkaran, maka pada saat itu resikonya lebih ringan. Ya, beda hal dengan berjanji dengan Allah. Tiga, merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sampai jihad pun harus memperhatikan keikhlasan. Ya, bukan berarti semua yang mengangkat senjata ikhlas. Bukan berarti semua yang pergi ke daerah musibah ikhlas. Ya. Bukan, apalagi sampai difoto, divideokan, sebarkan, saya sudah sampai Lombok, saya sudah wah bla bla bla. Ya, ini hati-hati. Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Harus memperhatikan keikhlasan niat. Yang keempat, disyariatkan untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Disyariatkan untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Tetapi tujuannya bukan untuk apa? Membunuh. Tujuannya apa? Hatta yakuna dinu lillah. Kulluhu lillah. Sampai agama itu yang nampak hanya agama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai amalan, ibadah hanya diberikan kepada Allah semata. Meninggalkan peribadatan kepada makhluk Allah. Itu tujuan dari berjihad. Bukan untuk meneteskan darah. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah, yang dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau saat berperang hanya bisa dihitung hanya dengan tangan jari. Jari tangan maksudnya, jari tangan. Artinya sedikit sekali yang dibunuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5, supaya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam berperang melawan orang-orang kafir dengan mengucapkan bismillah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ijtihad para ulama. Jadi ketika orang muslim mengepung orang kafir, kemudian orang kafir ini mengatakan, turunkan kepada kami hukum Allah. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak ada, maka berijtihadlah dengan hukum sendiri. Karena jangan-jangan ketika kita katakan ini hukum Allah, ternyata berbeda dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ada beda antara hukum Allah dengan ijtihadnya para ulama. Ya, hukum Allah berbeda dengan ijtihadnya para ulama. Dan ijtihadnya para ulama adalah sebuah ijtihad usaha, bukan syariat. Ijtihad para ulama adalah usaha untuk mencari sebuah hukum, tapi bukan syariat. Yang berhak membuat syariat hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. 7, dalam situasi yang diperlukan, seperti tersebut dalam hadis, disyariatkan kepada komandan atau pemimpin untuk memutuskan hukum dengan menyatakan dari ijtihadnya. Hal itu karena dikhawatirkan hukum yang diputuskannya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai menyebut-nyebut nama ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kenapa? Karena mungkin ijtihadnya tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di zaman sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka para ulama pun ketika berijtihad tidak boleh mengatakan ini hukum Allah. Makanya saya sering memperhatikan para ulama sering memberikan koreksian dalam sebuah pertanyaan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa hukum Allah atas ini? Atas permasalahan ini? Maka jangan katakan seperti itu bertanya. Yang benar adalah apa pendapat engkau dalam masalah ini? Ya. Ustaz, apa pendapat engkau dalam masalah ini? Tapi jangan sebut apa hukum Allah. Karena mungkin saja jawaban si ustaz, jawaban si guru, jawaban si habib, kiai, tuan guru, ya, itu berbeda dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini para ikhwah? Jadi pertanyaan pun ada adabnya. Apa pendapat engkau tentang masalah ini? Bagaimana kita bersikap dalam masalah ini? Dan semisalnya. Jangan dikatakan apa hukum Allah, ya, karena dikhawatirkan jawaban ulama tersebut bertentangan dengan apa? Dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bab yang baru, ya, bab yang ke-64. Babu maja'a fil iqsami 'ala Allah. Larangan bersumpah mendahului Allah. Para ikhwah, ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita. Apa maksud dari bab ini? Larangan bersumpah mendahului Allah. Maksudnya adalah larangan bersumpah menyebutkan hukum terhadap seseorang. Larangan bersumpah menyebutkan hukum atau nasib terhadap seseorang sebelum ditentukan oleh Allah. Misalkan saya katakan, demi Allah kamu tidak diampuni oleh Allah. Ini dilarang dalam agama Islam. Ya, demi Allah kamu masuk neraka. Ini dilarang dalam agama Islam. demi Allah kamu masuk surga. Ini dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena ini bersumpah dengan mendahului hukum dan ketentuan Allah. Karena penentuan surga, neraka, diampuni, disiksa hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu maksud dari bab ini. Yaitu apa tadi saya katakan? Larangan bersumpah mendahului Allah. Maksudnya adalah larangan bersumpah menyebutkan sebuah nasib sebelum disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyebutkan nasib seseorang sebelum ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berarti mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungan bab ini dengan tauhid berarti orang yang menghukumi orang lain sebelum dihukumi Allah ini buruk adabnya terhadap Allah dan itu menafikan tauhid. Orang yang menghukumi seseorang sebelum hukum Allah maka berarti dia buruk adabnya terhadap Allah karena sudah mendahului Allah. Ya. Sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan orang yang buruk adabnya terhadap Allah tauhidnya rusak, tauhidnya kurang, tauhidnya buruk. Nah itu. Maka ada hubungan bab ini dengan tauhid karena dia mendahului hukum Allah. Menghukumi manusia. Ini kan sering kalau orang kesel banget dengan orang lain. Apalagi kalau dinasihati. Ya, misalkan orang tua dinasihati tidak mau menerima nasihat. Ngeyel nasihat. Pian nih mai. Neraka binanya. Nah ini gak boleh. Ya, kenapa? Karena menghukumi seseorang mendahului hukum siapa? Allah. Nah ini hubungannya dengan tauhid apa? Buruk adabnya terhadap Allah. Karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Buruk adabnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang buruk adabnya terhadap Allah, maka berarti rusak tauhidnya. Buruk tauhidnya. Ya. Berkurang tauhidnya. Baik. Paham ya? Maksud dari bab, kemudian apa hubungannya dengan tauhid. Baik. Kita baca hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Cuma satu hadis ini. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah ta'ala, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapus amalnya. Menghapus apa? Amalmu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi kita baca dulu Jundub bin Abdullah. Siapa beliau? Jundub bin Abdullah. Ada sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah. Ada sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah nama lengkapnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Jundub bin Abdullah nama lengkapnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Sir Alamin Nubala, ya. Jundub bin Abdullah Al-Imam Abu Abdullah Al-Bajali. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Kufah. Kufah di mana? Irak. Dan Basrah. Dan beliau memiliki beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau hidup sampai tahun 70-an Hijriah. Beliau hidup sampai tahun 70-an Hijriah. Baik. Jundub bin Abdullah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini sudah bersumpah lagi. Kemudian dia mendahului Allah lagi, yaitu menghukumi seseorang. Ya. Maka Allah berfirman, siapakah yang bersumpah mendahuluiku? Ya, bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapus amalmu. Nah, ini bahayanya menghukumi orang. Makanya dakwah salaf tidak menghukumi orang. Dakwah salaf menghukumi perbuatan, bukan pelaku perbuatan. Perbuatannya yang kita hukumi. Ini syirik, ini bid'ah. Kesyirikan kekal abadi dalam neraka. Bid'ah sesat, kesesatan di dalam neraka. Adapun pelakunya, maka harus ada namanya iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Penegakan hujjah, alasan, pemberitahuan, dan terlepasnya segala larangan-larangan untuk menghukumi hukuman tersebut kepada orang tersebut. Baru bisa dihukumi. Ini tidak mudah menghukumi orang. Si fulan musyrik, si fulan kafir, si fulan munafik, tidak mudah. Ya, jadi jangan antum berdakwahnya dengan menghukumi orang, tetapi menghukumi apa? Perbuatan. Dan tidak semua orang yang melakukan perbuatan, dia terhukumi dengan perbuatan tersebut. Harus ada namanya iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Yaitu diberitahu dulu. Oh, tetap ngeyel. Dilihat lagi apakah ada alasan yang kita bisa memaafkan dia dan semisalnya. Dan itu bukan tugas setiap orang. Tapi tugasnya para ulama. Rahimahumullahu ta'ala. Ya. Baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi makna hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, memperingatkan dengan keras akan bahaya lisan, bahwa seseorang bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak mengampuni si fulan, si fulan yang berdosa. Nah, seakan-akan dia ini mendahului Allah, seakan-akan dia memboikot hukum Allah, hukum dia yang dipakai. Nah, ini berbahayanya. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersumpah menghukumi orang lain sebelum hukum Allah, maka ini seakan-akan dia ujub dengan dirinya sendiri. Nah, di situ letaknya tercelaknya dari sisi tauhidnya. Dia ujub dengan dirinya sendiri. Kok bisa-bisanya dia menghukumi orang? Ya, padahal dia sendiri tidak mengetahui apakah diampuni dosanya oleh Allah atau tidak. Paham ya, para ikhwah? Kemudian penulis mengatakan, wa fi haditsi Abi Hurairah annal qa'ila rajulun 'abid. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Ini bahayanya ibadah tanpa ilmu. Membuat orang ujub. Akhirnya menghukumi orang lain yang tidak beribadah, ahli neraka. Hadis Abu Hurairah tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud. Saya bacakan riwayat Imam Abu Daudnya. Kana rajulani fi bani Israel mutawakhain. Fakana ahaduhuma yudhinib wal akhar mujtahid fil ibadah. Ada dua orang dari bani Israel, yang satu ahli dosa, yang satu ahli ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu hayyaral akhar ala dzam. Orang yang ahli ibadah ini senantiasa melihat yang ahli dosa ini terus berdosa. Kemudian si ahli ibadah mengatakan, cukup sudah, taubat. Kemudian suatu hari si ahli dosa ini terus melakukan dosanya. Ahli ibadah lagi menasihati lagi, cukup sudah, bertobat. Ternyata dia masih melakukan dosa. Kemudian ahli ibadah ini melakukan bernasihati lagi, cukup sudah, bertobat. Ya, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya si ahli dosa ini mengatakan, khallini wa rabbi, aba'atha aliyya raqiban. Kata si ahli dosa ini, sudah biarkan saja saya dengan Allah. Apakah Allah mengutus engkau sebagai pengawasku? Ya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus engkau sebagai pengawasku? Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Maka si ahli ibadah marah. Wallahi demi Allah, la yaghfirullahu lak wa la yudkhilkal jannah. Demi Allah, kata si ahli ibadah ini, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Maka kedua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada ahli ibadah, akunta bi'aliman aw ala ma fi yadi qadiran? Wahai ahli ibadah, apakah engkau lebih mengetahui tentang aku daripada aku? Atau engkau memiliki kekuasaan seperti yang aku miliki? Lihat kepada ahli ibadah. Bahayanya ujub. Jadi kadang-kadang sebagian orang yang sudah kenal dakwah, jenggot sudah mulai panjang, celana sudah di atas dua mata kaki, kemudian melihat orang-orang yang belum ngaji, ya, sinis, meremehkan. Ini ujub. Ya. Kemudian tidak mau salaman, tidak mau senyum kepada orang tersebut. Ini tidak benar. Tetap saja disalami, tetap saja diajak ngobrol. Bahkan mungkin kalau orang tersebut sedang rokok misalkan, tetap salami. Meskipun dia jawab, waalaikumsalam, wus. Tetap salami, kemudian ajak ngobrol. Mungkin dia berhenti dengan kebaikan kita. Kebaikan sikap kita, kebaikan senyuman kita. Ya, jangan menganggap orang tersebut rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajaklah dia dalam kebaikan. Ya. Sebagian orang kadang-kadang kalau sudah ngaji ujub dia, seakan-akan surga sudah di tangan. Kemudian suka memponis. Datang ke pasar, pian nih musyrik perataan. Nah, ini tidak benar. Yang lebih parah terlihat di hadapan manusia ahli ibadah, ahli sunnah, ahli mengerjakan sunnah. Saat sendirian di dalam kamar semuanya dilanggar. Makanya saya sering mengatakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Cadarmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Ngapain kita ujub kalau seandainya kita munafik di hadapan orang banyak? Seakan-akan ahli salah, ahli taat, ahli ibadah, takut kepada Allah. Tapi ketika sendirian, semua dilanggar, semua dilihat, semua didengar. Apa manfaatnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua itu. Apakah engkau mengetahui tentang aku, kata Allah? Ataukah engkau lebih berkuasa daripadaku? Kemudian Allah mengatakan kepada si pendosa ini, idhab fadkhul jannah birahmati. Wahai kamu ahli maksiat, masuk engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian Allah mengatakan kepada yang ahli ijtihad ibadah ini, idhabu bihi ilan nar. Wahai para malaikat, bawa ini ke dalam neraka. Karena ini lebih berat siksanya. Dan ini perhatikan, ini amalan hati. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, a'malul qulub a'wamu min amal jawari. Amalan hati itu lebih besar dibandingkan amalan lahiriah. Orang menjaga hatinya bersih, menjaga hatinya ikhlas, menjaga hatinya tidak ujub, lebih utama dibandingkan dia mungkin sholat semalaman suntuk. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Bukankah tiga orang yang melaksanakan amalan luar biasa, berjihad, bersedekah, membaca Al-Quran, semuanya yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka karena hatinya kotor. niatnya ikhlas, niatnya tidak ikhlas, berjihad karena dikatakan pemberani, bersedekah agar dikatakan dermawan, membaca Al-Quran agar dikatakan ahli baca Al-Quran. Maka terus introspeksi diri kita, muhasabatun niyah. Introspeksi hisab niat kita. Sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal. Selalu hisab niat kita. Datang ke majelis ini, untuk apa? Apakah sekedar ramai-ramaian? Ataukah hanya sekedar coba-coba? Ikut. Enggak, tapi niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Terutama ini, kita sebentar lagi selesai. Ini mungkin adalah pertemuan sebelum terakhir. Pekan depan, ini insya Allah selesai. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya begitu tuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ceritanya begitu. Kemudian penulis mengatakan, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu takallama bi kalimah aw baqat dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ibadahnya enggak manfaat. Ustaz, kok kelihatannya zalim ya? Dia kan ahli ibadah, ini ahli dosa. Maka enggak zalim. Dia ahli ibadah ini tapi lisannya kotor. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang ada yang ngomong, dia tidak mengira omongannya tersebut akan sampai kepada Allah dengan penyampaian yang buruk yang menyebabkan murka Allah sampai hari kiamat. Ya, hati-hati yang kadang-kadang ngomong-ngomong tentang agama, ngomong-ngomong tentang hukum Allah, yang dia tidak perhatikan. Seakan-akan itu remeh. Yang mungkin di Indonesia ini terkenal dengan stand-up comedy, dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, agar membuat orang senang, tertawa, tapi meremehkan agama. Ngobok-ngobok agama, hati-hati. Mungkin seseorang mengatakan itu remeh, tapi di sisi Allah berat. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau orang ini telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ya. Kandungan bab ini. Satu, diperingatkan untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Sudah saya jelaskan tadi apa maksudnya bersumpah mendahului Allah. Bersumpah kemudian menghukumi orang sebelum hukum siapa? Allah. Tidak masuk surga, pasti masuk neraka, tidak diampuni dosa. Ini namanya bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menghukumi orang sebelum hukum Allah. Dan ada perkataan para ikhwah menarik, perkataan ulama salaf, inni la ahsibu anna man tafarraga li uyubin nas illa min ghaflati nafsih. Kata seorang ulama salaf, aku sangat mengira bahwasanya orang yang menyibukkan dirinya dengan aib orang lain, dia sebenarnya sedang lalai dengan aibnya sendiri. Ya. Dengan aib orang lain, dia sedang lalai dengan aibnya sendiri. Dua, hadis di atas menunjukkan bahwa neraka lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya sendiri. Maksudnya adalah penyebab masuk neraka sangat mudah. Satu ucapan yang mendatangkan murka Allah, penyebab masuk neraka. Hati-hati. Jangan mudah-mudah, terutama nih di zaman media sosial. Sedikit komentar, sedikit Wahabi. Wahabi. Ya saya heran, ini otaknya cuma ada Wahabi aja. Ya, enggak ada yang lain gitu. Orang nasihati baik-baik, pasti dikaitkan dengan Wahabi. Apakah ente gizinya gizi Wahabi jangan-jangan. Ya. Tiga, demikian halnya surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara masuk surga mudah. Ya, seseorang hendaknya meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, sebagai buktinya lagi kata-kata Abu Hurairah, ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Maksudnya adalah surga itu bisa didapat dengan sangat mudah dengan dia mengucapkan ucapan yang baik. Atau neraka bisa dia dapat dengan sangat mudah dengan mengucapkan ucapan yang buruk. Sangat mudah. Ya. 5. Bahwa seseorang dapat diberi ampunan oleh Allah karena suatu sebab dari perkara yang dibencinya. Apa maksudnya? Orang mungkin terperosok dalam maksiat. Sebenarnya dia benci ini. Tapi hawa nafsunya, dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia kalah dengan syaitannya. Dia kalah dengan qarinnya. Tapi dia sangat benci. Dan dia benar-benar benci. Tapi dia tetap kalah. Maka kebencian dia terhadap maksiat, kebencian dia terhadap kelakuan dia itu sendiri, itu yang diukur oleh Allah. Makanya saya berpesan para ikhwan, di zaman yang begitu mudah kita melihat syubhat dan syahwat. Ya, begitu mudah melihat syubhat di dunia nyata atau di dunia internet. Sangat mudah. Maka salah satu tugas kita adalah beramal dengan amalan hati. Membenci maksiat. Membenci syubhat. Membenci syahwat. Karena kalau kita tidak benci, maka kita akan dikumpulkan dengan para pelaku syubhat dan syahwat tersebut. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Nuhin imra'atu Lutin ma'ahum wa lam takun ta'mal fahishatan liwati qat." Barang siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Rela dengan perbuatan, dia akan dikumpulkan dengan pelaku perbuatan tersebut. Seperti istri Nabi Lut rela dengan kaum sodomi, kaumnya Nabi Lut, kaum homoseksual. Padahal istri Nabi Lut perempuan, tidak pernah melakukan sodomi. Tetapi dikumpulkan bersama kaum sodomi, kenapa? Karena rela dengan maksiat tersebut. Ini harus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, harus kita rela membenci maksiat. Ada hadis lagi riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khathiatu fil ard," jika terjadi dosa di atas muka bumi, "kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha." Siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata tetapi dia mengingkarinya seakan-akan dia tidak melihatnya. Seakan-akan dia absen dari perbuatan tersebut. "Wa man ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidaha." Tapi siapa yang tidak melihatnya dengan kasat matanya tapi dia rela dalam hatinya dengan perbuatan tersebut, dia seperti orang yang melihatnya. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala pertemuan pekan depan adalah pertemuan terakhir pas bertepatan dengan tanggal 2 Muharram atau 1 Muharram 1440 Hijriah. Dan sebagai pengetahuan, kajian kita ini kita mulai dari 1 Safar 1435 Hijriah. Bertepatan dengan 4 Desember 2013. Sekarang 2018. Saya ingin tahu siapa yang mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Gak pernah absen. Gak absen. Ya, saya mau kasih hadiah besar kalau ada yang mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Yang gak pernah absen. Berarti 5 tahun ya. Sekarang 1439 Hijriah mau akhir. 5 tahun kitab tauhid. Wallahu a'lam. Siapa yang ingin mengulangi kajian ini, maka ada dengan 2 cara. Yang pertama, melalui YouTube silahkan lihat kajian kitab Tauhid di channel YouTube Masjid Imam Syafi'i. Dan yang kedua melalui kajian.net. Tulis nama saya kajian.net Ahmad Zainuddin Kitab Tauhid. Di situ ada mulai dari kajian nomor pertama sampai saat ini kajian ke-136. Berarti insya Allah pekan depan kita selesai kajian ke-137. Nah, kalau itu yang rekaman-rekaman itu antum bisa ulang-ulang. Jadi ustadznya gak pernah marah kalau diulang-ulang. Gak paham antum ulang, gak paham gak antum ulang. Ya. Ada teman saya mengatakan bahwa ustadz dan asatid lainnya ialah murjiah karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan tidak mau jihad. Padahal jihad itu wajib katanya. Tanya apa itu murjiah? Dia pasti gak paham. Ya. Orang yang menuduh seperti ini tidak paham tentang murjiah. Murjiah itu adalah kelompok yang menyatakan bahwa la yadurru dzambu ma'al iman. Orang yang berdosa tidak akan membahayakan imannya. Kelompok murjiah adalah kelompok yang menyatakan bahwa amal bukan dari iman. Kelompok murjiah adalah kelompok yang menyatakan iman hanya cukup dengan hati. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Maka apakah saya mengajarkan seperti itu? Tidak. Ya. Kalau dalilnya bahwasanya tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Siapa yang tidak mau berjihad? Tetapi jihadnya dengan benar. Bukan dengan ngebom ala banci. Ya. Orang lagi makan di warung mie ayam di bom. Ya, itu kebiasaannya mereka. Kaum Khawarij menuduh Ahlus Sunnah dengan Murji'ah itu kebiasaan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi saya katakan dengan mil'ufiyah bahwasanya yang ngebom orang kafir zimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man. Ya, maka itu bukan jihad sama sekali. Tetapi itu adalah tindakan pengecut. Bukan dari Islam sama sekali. Ya. Jadi kalau dikatakan tidak mau berhukum dengan hukum Allah, ini kufur, tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Mungkin dia menuduh kita di bawah atau masih mengakui presiden yang berhukum dengan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Maka kemudian disematkanlah hukum murjiah kepada kita. Maka kita katakan bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu ada tiga jenis sebagaimana disebutkan oleh Allah. Faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Mereka orang kafir yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, orang fasik, orang zalim. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah pun tiga derajatnya. Ada yang kufur, ada yang zalim, ada yang fasik. Tidak satu derajat. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya adalah dia melakukan dosa besar karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kecuali yang menghalalkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Atau mengatakan hukum selain Allah sama dengan baiknya dengan hukum Allah. Atau mengatakan boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Dan kita terlepas dari tiga ini. Adapun pemerintah sekarang mengerjakan undang-undang 1945, maka mereka terperosok dalam sebuah sistem yang mudah-mudahan kita berdoa semoga mereka lebih bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam undang-undang tersebut. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikatakan tidak mau berjihad, siapa yang tidak mau berjihad? Jihad itu hukum Allah. Yang tidak mau berjihad, yang membenci jihad, maka berarti membenci hukum Allah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahu. Yang demikian itu mereka benci dengan apa yang Allah turunkan dari syariatnya, maka hapus amalan mereka. Membenci jihad, membenci syariat Allah. Ini tidak benar tuduhan keji. Ya, cuma yang kita tidak setuju jihad ala-ala orang yang tidak faham berjihad. Ya. Orang lagi makan mie ayam dibom. Ini jihad model apa ini? Enggak benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seorang pernah berjanji kepada seseorang perempuan untuk menikahinya tetapi tidak ditepati waktu dulu masih zaman pacaran? Maka jawabannya, janji untuk menikahi kemudian tidak ditepati, maka seorang ketika dia berjanji dalam kemungkaran saat berpacaran, maka tidak dibenarkan. Tetapi ketika dia berjanji untuk menikahi, itu sebuah amal saleh. Jika dia menepatinya, maka itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya dia tidak menepati karena sebab syar'i, seperti misalkan perempuannya tidak pantas untuk dinikahi karena tidak baik agamanya, maka dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Bolehkah mengambil ilmu kepada ustaz yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana? Tidak boleh, haram hukumnya. Karena ini menyimpang akidahnya. Menyimpang akidahnya, bertentangan dengan akidah yang disebutkan dalam Al-Quran, bertentangan dengan akidah yang disebutkan dalam hadis Rasul yang sahih, bertentangan dengan akidah imam yang empat, bertentangan dengan akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, bertentangan dengan akidah kaum muslimin, bertentangan dengan akidah seorang muslim yang masih di atas fitrahnya. Karena orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana adalah akidah orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan filsafat kaum Yunani. Ya, bisa dipahami. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengambil ilmu dari orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Tapi ambillah ilmu dari para ustaz, para guru, tuan guru yang masih akidahnya di atas fitrah. Saya katakan akidah Allah di atas arsy itu akidahnya kaum muslimin secara fitrah. Bahkan hatta kufar, sampai orang kafir mengakui Allah di atas. Jadi kalau seandainya ada orang terserah yang di atas, itu secara tabiatnya sudah seperti itu. Ya. Seperti itu secara tabiatnya. Jadi permasalahannya mudah. Yang membuat sulit ini adalah orang-orang yang menyimpang, yang memakai syubhat, yang mengambil syubhat dijadikan sebagai dalil. Meninggalkan ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang begitu banyak tegas, ada 8 ayat tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya. Dan ada ribuan hadis, bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan ada ribuan dalil yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Baik dari Al-Qur'an, dari hadis, dari fitrah, dari akal. Ya. Saya heran kadang-kadang, dan begitulah perbuatan bid'ah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis hasan, innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'ah. Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah. Kenapa ditutup? Karena dia merasa bahwa dia benar. Dia di atas kebenaran. Dinasihati akhirnya tidak mau, menolak. Bahkan yang ada adalah meremehkan, menghinakan, merendahkan orang yang menasihati. Ya. Seperti itu. Dan antum harus paham. Ada orang-orang yang mendewakan akalnya, dia mengatakan, barang siapa yang memakai zahir Al-Quran, maka kufur. Zahir Al-Quran mengatakan Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas. Itu ayat yang jelas, sejelas matahari di siang bolong. Mereka mengatakan siapa yang pakai ayat ini kufur. Kenapa? Karena sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Intinya sebenarnya adalah penyamaan. Masalah Allah beristiwa di atas aras, dalilnya tegas, jelas. Ya. Kemudian dibantah, akidah ini yang tegas, jelas ini dibantah dengan sebuah bait syair yang berbunyi, Qadistawa bishrun alal iraq. Kata mereka, bait syair mengatakan Bishr, seorang pemimpin perang, telah menguasai, telah beristiwa di atas Irak. Arti istiwa di sini bukan berada di tempat yang tinggi, tetapi menguasai. Lihat, ayat Al-Quran banyak, hadis banyak, digagalkan dengan hanya satu bait syair. Ini kurang beradabnya terhadap Allah, luar biasa. Satu bait syair menggagalkan semua ayat tersebut. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita katakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, artinya Allah menguasai arsy. Sebelum beristiwa di atas arsy, Allah mencipta langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Berarti sebelum Allah mencipta langit dan bumi, berarti Allah belum menguasai arsy menurut pendapat mereka. Lalu siapa yang menguasai arsy? Kalau dikatakan istiwa artinya adalah apa? Menguasai. Jadi susah memang kalau belum diberikan petunjuk untuk menerima hidayah. Akan ada saja sawalif. Bahasa Arab itu sawalif artinya belok kanan, belok kiri, ya. Balik kanan, balik kiri. Ada saja alasan. Cari sana, cari sini. Sampai ada yang mengatakan, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arasy seperti lampu di atas kita, maka dia sudah menggagalkan ayat walam yakullahu kufuwan ahad, dan sudah menggagalkan ayat laisa kamitslihi syai. Taib. Ayat itu sebenarnya adalah dalil atas pendapat Allah beristiwa di atas arasy. Kenapa? Walam yakulahu kufuwan ahad. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Istiwanya Allah tidak ada yang semisal dengan istiwanya makhluk apapun. Makanya ayat itu jangan dipenggal. Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Lihat. Ketika Allah menetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, apakah kita tiadakan juga? Apakah kita katakan laisa kamitslihi syai? Allah tidak mendengar, tidak melihat. Makanya orang-orang yang menetapkan Allah ada di mana-mana, mereka tidak bisa lari dari ini. Tidak bisa bahwasanya Allah pasti mendengar, pasti melihat. Karena an-nafs yataqazzaz. Jiwa itu akan merasa buruk kalau ada manusia saja, kalau tidak, mohon maaf, yang tidak mendengar, tidak melihat, itu kurang gitu. Mohon maaf yang tunanetra dan tuna rungu. Mohon maaf. Apalagi Khaliq. Nah, sebagaimana Allah Maha mendengar, pendengaran Allah sama enggak dengan pendengaran makhluk? Tidak sama, kata mereka. Mereka pasti menetapkan Maha Allah Maha mendengar, Maha melihat, pasti itu. Tidak mungkin mereka menolaknya. Karena an-nafsu yataqazzaz. Diri itu akan menganggap buruk kalau ada orang tidak mendengar, tidak melihat, tuli dan buta, ya, tunanetra, tunarungu. Itu buruk. Itu pada diri makhluk, bagaimana pada diri Allah? Makanya mereka pasti menetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Taib, kalau Allah Maha mendengar, Maha melihat, apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Lalu kenapa Anda samakan? Anda tetapkan? Makhluk pun mendengar. Kemudian makhluk pun melihat. Oh, tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tidak sama juga pendengaran makhluk, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Begitu pula, apa susahnya Anda letakkan istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk? Selesai urusan. Makanya para ulama mempunyai kaidah al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'dil akhar. Pendapat pernyataan dalam sebuah sifat sama dengan pernyataan pada sifat yang lain. Sebagaimana Anda menetapkan sifat Maha mendengarnya Allah, Maha melihatnya Allah, maka kita juga tetapkan sifat Maha istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Apa susahnya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah akidah. Tidak bisa diremehkan. Masalah akidah yang kita meyakini Allah yang kita sembah dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafyan wa ithbatan. Baik Allah menafikannya ataupun menetapkannya. Kita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dimaklumi ini ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Saya berharap pekan depan agar diajak kawan-kawannya untuk berhadir. Dan juga saya akan kenalkan buku baru yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.